Mitra Bisnis, pemerintah dinilai tidak pernah memprioritaskan pembangunan infrastruktur internet dan terkesan lepas tangan, serta menyerahkannya ke swasta. Tidak heran jika internet Indonesia merupakan yang ketiga paling lambat di antara negara ASEAN. Bahkan ada usulan, Kemenkominfo sebaiknya dipindah saja di bawah Kementerian Ekonomi agar bisa memikirkan aspek ekonomi dari internet. Nah, kalau saat ini, Kemenkominfo berada di bawah Kementerian Polhukam, di mana yang diurus hanyalah keamanan internet dan pornografi saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APPJI, Valens Riyadi. Mas Valens, apa komentar Anda soal ini? Soal pengembangan infrastruktur dulu saya mau bahas. Jadi, sebetulnya bukannya nggak dilakukan, sudah dilakukan, cuma memang kurang masif. Banyak kabel fiber yang sudah dibangun ke arah timur memang belum selesai dan ya wilayah Indonesia juga sangat luas. Nggak bisa kita bandingkan langsung dengan negara-negara ASEAN lain yang memang wilayahnya jauh lebih kecil. Jadi gini, sebenarnya dibilang paling lambat masih bisa dipertanyakan, tetapi problemnya adalah memang penetrasi internet kita kan nggak terlalu tinggi. Sehingga kalau di rata-rata jadi mungkin jadi lambat gitu. Dan sebagian besar internet di kota besar udah oke, cuma memang yang di pelosok-pelosok itu yang masih sangat memprihatinkan. Yang namanya statistik kan kemudian semua jadi di rata-rata, sehingga kita terkesannya lambat gitu. Jadi memang distribusi informasi memang nggak rata di Indonesia ini. Nggak hanya internet ya, termasuk televisi, termasuk koran, media, dan lain-lain. Ini sebetulnya adalah cermin dari kondisi perekonomian kita gitu. Nggak hanya internet, perekonomian kita, dan internet salah satu komoditi yang ada di situ. Sehingga tentu saja di daerah-daerah yang memang sangat jauh, sangat remote, jangankan internet listrik aja susah, telepon susah, tentu saja internetnya pasti akan sangat bermasalah. Jadi memang nggak hanya internet yang harus dibenahin keseluruhan, Mbak. Dengan usulan Kemenkominfo sebaiknya dipindah di bawah Kementerian Ekonomi saja gimana, Mas? Agar kedepannya pemerintah bisa memikirkan aspek ekonomi nih, Mas, dari internet. Kominfo tidak hanya ngurusi internet, Mbak, tapi juga komunikasi ke masyarakat. Jadi memang tidak bisa secara gamblang, oh ini harus di perekonomian atau harus polhukam. Menurut saya dua-duanya harus punya garis koordinasi ke sana gitu. Jadi memang tidak tepat kalau penuhnya di polhukam atau sepenuhnya di perekonomian. Harus di dua-duanya sih sebetulnya. Iya, kalau saya melihatnya harusnya seperti itu. Ada dua aspek, yang satunya aspek kedaulatan negara, satunya aspek ekonomi. Oke, di dua aspek ya, Mas. Tapi gimana penerapan dan pengawasannya ya, Mas, kalau berada di bawah Kementerian Ekonomi dan juga Polhukam? Saya nggak ngerti tata negaranya ya, tapi memang fungsinya seperti itu gitu. Jadi, Kominfo itu nggak hanya internet loh, mereka semacam jadi PR-nya pemerintah, kemudian mereka punya badan informasi publik gitu ya, yang memang menyebarkan informasi, dan itu kategorinya masuk di Polhukam karena dulu turunan dari Departemen Penerangan. Internet sendiri sebetulnya kan dulu di Dirjen Postel yang dulunya Departemen Perhubungan. Ya. Mungkin karena dipindahkannya Dirjen Postel dari Dephub ke Kominfo itu yang menjadi kerancuan ini gitu. Mas Valens, kenapa sih Mas pemerintah seperti tidak pernah memprioritaskan pembangunan infrastruktur internet? Apakah ada kebijakan policy yang menghambat? Menurut saya problem terbesarnya ada pada pola perizinan yang terlalu berlapis-lapis. Jadi perusahaan-perusahaan operator itu izinnya nggak cuma satu, nggak cuma hanya Telkom Info, tapi nanti di daerah harus ada izin ke pemerintah daerah, izin macam-macam gitu. Jadi rezim perizinannya seharusnya bisa lebih disederhanakan sehingga memberikan insentif supaya teman-teman ini bisa membangun infrastruktur dengan lebih mudah. Dengan kondisi internet yang seperti ini, apa dampak bagi masyarakat Indonesia nih, Mas, di tengah pergerakan e-commerce yang semakin meningkat saat ini? Dampaknya adalah bahwa pelanggan-pelanggan yang bisa menggunakan e-commerce itu ya terbatasnya di kota-kota besar dan bisa sampai ke pelosok-pelosok desa segala macam. Itu dampaknya. Jadi bukan soal lambat atau cepat, bahwa distribusinya nggak rata. Dan satu hal lagi, misalnya kalaupun internet kita bangun di pelosok desa yang sangat terbelakang, apakah orangnya siap pakai? Kan nggak juga gitu ya. Jadi memang bukan hanya ketimpangan internet, tapi memang ketimpangan ekonomi, ketimpangan fasilitas yang lain. Saya ngeliatnya lebih seperti itu gitu. Ini cermin dari keseluruhan kok, bukan hanya internet. Tapi Anda setuju ya, Mas, jika disebutkan internet merupakan indikator penting bagi kemajuan bangsa? Setuju, tapi banyak hal yang jauh lebih penting. Pendidikan, listrik, kita nggak akan mungkin melampauin itu. Orang yang tanpa pendidikan, daerah yang tanpa listrik, nggak mungkin internet bisa masuk. Jadi apa dong Mas yang harus difokuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas internet kita? Mempermudah regulasi. Saya pikir itu sih Mbak. Jadi apa namanya mengurangi pungutan, regulasi dipermudah, dan insentif untuk pembangunan daerah-daerah yang tertinggal. Kemudian kalau kita mau mikir ke depan adalah pemerintah harus cepat tanggap dengan teknologi-teknologi terbaru gitu. Karena seringkali teknologi barunya sudah ada, sudah siap, regulasinya yang nggak siap. Negara lain udah nyoba 4G LTE, di sini kita baru dicoba gitu. Jadi secara regulasi juga menghambat teknologi gitu. Teknologinya siap, teknis siap, tapi regulasinya nggak ada untuk menaungi itu gitu. Banyak lah soal frekuensi, soal perangkat, jenis perangkat, protokol baru, dan lain-lain. Gitu. Demikian Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APPJI, Valens Riyadi. Saya, Mandariska.